Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum, Syederlo. Senang sekali saya, Dusi Elvian, kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Expose hari ini. Kali ini di Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang terkait dengan Salam Serambi yang diangkat Harian Serambi Indonesia hari ini. Bisa Anda baca juga di halaman 18 di Serambi Opini, Syederlo. Judul kita hari ini adalah Butuh Transparansi Anggaran Agar Korupsi Tak Terulang Lagi. Ini terkait dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sejak 6 hari lalu hingga kemarin itu setidaknya sudah menggeledah ruang kerja gubernur, pendopo, serta 4 dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Dan tentunya juga berbagai barang bukti yang diperoleh oleh KPK sendiri. Menurut juru bicaranya juga akan memperkuat terungkapnya kasus korupsi yang terjadi, dugaan kasus korupsi yang terjadi di Aceh itu sendiri. Apa komentar Anda terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Aceh, Syederlo, dan penanganannya hingga saat sekarang ini? Silakan komentar Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Sekali lagi 0811689020. Juga selain Anda bisa mendengarkan kami di 90,2 Serambi FM melalui gelombang megahertz, juga bisa Anda dengarkan di www.serambifm.com dan www.serambinews.com. Bisa juga streaming di Facebooknya Serambi FM Syederlo. Juga bisa Anda dengar tentunya juga dimanapun Anda berada. Komentarnya juga bisa Anda sampaikan melalui WA di 0811689020. Bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali, pagi ini saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Bang Dosi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, sehat. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita membahas berbagai isu-isu yang menarik di Cakrawala Serambi FM hari ini. Kita akan ngobrol bersama beliau lebih jauh nanti, Syederlo. Butuh transparansi anggaran agar korupsi tak terulang lagi. Inilah tema kita. Silakan simak terlebih dahulu Salam Serambi berikut ini. Butuh transparansi anggaran agar korupsi tak terulang. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 6 hari lalu hingga kemarin setidaknya sudah menggeledah ruang kerja gubernur, pendopo, serta 4 dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Penggeledahan itu sebagai upaya mencari data-data terkait pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Irwandi Yusuf, Bupati Benar Meriah Ahmadi, serta sejumlah orang lainnya sebagai tersangka. 4 Satuan Kerja Pemerintah Aceh atau SKPA yang sudah digeledah KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Di Benar Meriah, KPK juga masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Melihat perkembangan yang demikian, jika memang yang diusut terkait fee proyek serta pelaksanaan anggaran yang menyimpang, maka kita yakin masih banyak dinas lain yang akan menjadi sasaran penggeledahan. Bukan mustahil pula oknum-oknum pejabat di SKPA yang selama ini ikut bermain api akan terseret dalam kasus yang sedang disidik KPK itu. Ya, singkat kata, tersangka bisa bertambah lagi jumlahnya. Setiap penggeledahan yang terlihat wartawan dan masyarakat, tim KPK selalu membawa keluar berkoper-koper dokumen. Juru bicara KPK Febri Diansyah secara tertulis menjelaskan, dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang didapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus suap tersebut. KPK menghimbau agar pihak-pihak di lokasi penggeledahan dapat kooperatif dan membantu proses penyidikan ini. Karena selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh. Terutama karena korupsi itu merugikan masyarakat, katanya. Setelah beberapa hari mengikuti perkembangan kasus yang sedang diusut KPK itu, publik semakin tahu bahwa sesungguhnya korupsi di Aceh demikian kasar. Betapa tidak, proyek sedang dilelang tapi dana sudah cair. Dan ada pihak yang sudah menerima fee. Undang-undang serta aturan-aturan teknis lainnya seperti tak bermakna. Makanya, kita mempertanyakan apa arti fakta integritas yang kerap diteken dan diikrarkan para pejabat. Kemana semangat anti korupsi yang mereka dengungkan saat uji kepatutan dan kelayakan menjadi pejabat? Kembali ke soal penggeledahan, untuk jangka pendek ini KPK harus bekerja cepat agar tak banyak program pemerintah Aceh yang terganggu, terutama program atau proyek yang tidak terkait dengan kasus yang sedang diusut. Kemudiannya, perlu langkah-langkah pendekatan struktural agar korupsi anggaran daerah tak terus berulang. Antara lain, pembahasan anggaran harus lebih transparan dan melibatkan publik. Berikut sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting, serta sistem pengadaan barang dan jasa elektronik atau e-procurement harus dijalankan secara konsisten. Dengan transparansi anggaran, kalaupun korupsi tak otomatis sirna, ruang gerak para koruptor paling tidak akan terbatasi. Karena itulah transparansi anggaran harus menjadi agenda dalam pengelolaan anggaran daerah oleh siapapun dan di tingkat manapun. ...90,2 Serambi FM, Shadolon. Sampai saat ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh Irwan Yusuf dan Bupati Benar Meriah sebagai tersangka. Sejauh ini juga KPK terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk dengan cara menggeledah sejumlah dinas lingkup pemerintah Aceh di Banda Aceh, Shadolon. Hari ini Harian Serambi Indonesia hadir dengan KPK panggil 15 saksi. Ini semakin luar biasa ya, Bung. Iya. Baik, ini tidak ada alasan lagi. Memang tidak mungkin tidak kita harus mengangkat tema ini sebagai salam Serambi hari ini. Tapi apa informasi yang kemudian menjadi catatan Serambi Indonesia sepanjang penggeledahan yang terus dilakukan oleh KPK hingga hari ini, Bung Bukhari? Iya. Yang pertama ya, tentu masyarakat menyambut baik ini ya, tindakan KPK yang mencoba membuka borok dari pemerintah Aceh, ada dugaan korupsi di sana. Nah, ini kita terus mengikuti running news ini karena memang dari hari ke hari selalu ada kejutan, Bung Dosi. Ya. Hari ini bukan tidak mungkin juga akan ada penggeledahan di dinas lainnya, terutama dinas-dinas yang terkait dengan dana otsus. Coba Bung Dosi bayangkan dari 2008 dulu sampai sekarang dana otsus sudah berjalan 10 tahun. Kemudian anggaran yang dikucurkan ke Aceh sudah 86 triliun. Sebesar itu apa dampaknya bagi Aceh? Sepertinya masyarakat tidak merasakan apa-apa. Hanya kalau canda di warung kopi itu yang nampak hanya payung Baitur Rahman, payung di masjid Baitur Rahman, yang lain tidak terlihat. Nah, begitu banyak uang, kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab, ini kan lucu rasanya. Lucu, karenanya kita coba angkat ini ya. Mudah-mudahan publik juga mengikuti. Nanti kita juga akan tahu seberapa besar tindakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sehingga merugikan masyarakat yang dilapis bawah yang tidak bisa menikmati apa-apa, sekira itu. Mengapa kemudian kita yakin bahwa mungkin saja dinas-dinas yang lain juga akan diperiksa selain juga beberapa dinas yang sudah digeledah, dan bahkan di distrik sendiri ada dua ruangan yang kemudian disegel oleh KPK. Tapi nanti istirahat lagi, Bung Bukhari, tetap bersama kami Shadolon. Sembari kita undang Anda untuk memberikan komentar, hingga saat ini KPK terus melakukan penggeledahan, sudah melakukan penggeledahan baik ruang kerja gubernur, pendopo, kemudian juga beberapa dinas di lingkup pemerintah Aceh, Shadolon. Dan kemungkinan juga akan melakukan penggeledahan lagi nanti untuk mengumpulkan bukti-bukti memperkuat dugaan kasus korupsi ini sendiri. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini? Hingga hari ini, Shadolon, Anda mungkin masih mendapatkan berbagai informasi-informasi termasuk juga dari Harian Serambi Indonesia dan juga memperbaruinya di www.serambinews.com. Komentar Anda kami tunggu di 0651-637172 atau di 0811-689020. Tetap bersama kami. Di tengah perekonomian 90,2 Serambi FM Shadowlon di 0811-689020 atau 0653-7172. 0651-637172 Shadowlon itu nomor yang bisa Anda telepon, atau di 0811-689020 sepanjang ya pengungkapan kasus korupsi, dugaan korupsi di Aceh ini. Apa komentar Anda Shadowlon? Silakan berikan komentar Anda di Cakrawala Serambi FM. Kita masih menunggu. Di studio kita masih ngobrol juga bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Bung Bukhari, apa yang kemudian membuat kita yakin jika hingga saat ini ada sekitar beberapa SKPA yang sudah digeledah seperti itu, bahkan di Disdik sudah ada yang disegel juga, baik itu ruang pertemuan dan kemudian juga ruang kepala dinas. Nah, apa yang kemudian kita menduga bahwa mungkin saja kemudian dinas-dinas yang lain bisa jadi sasaran penggeledahan KPK, Bung Bukhari? Iya, semua dinas yang menggunakan dana DOKA ya, dana otonomi khusus Aceh itu akan diperiksa, karena kan seperti saya sebutkan tadi, begitu besar dana yang digelontorkan ke Aceh, tetapi masyarakat belum menikmati apa-apa dari banyaknya dana tersebut. Ya, kita berharap pengungkapan ini akan berjalan secara transparan sehingga masyarakat bisa mengikuti. Jadi kita terus memantau setiap kegiatan KPK yang terus memperluas pengungkapan kasus ini, Bung Lusi. Baik, ini masyarakat juga sedang memantaunya juga, terkait dengan langkah KPK yang terus juga bergerak mengumpulkan bukti-bukti. Kita sudah tersambung dengan salah satu aktivis gerak Aceh, Bang Hayatuddin. Assalamualaikum, Hayatuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang sudah tersambung juga di studio Serambi FM bersama saya Dosi Elvian, kemudian juga bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Amali. Mungkin disapa dulu. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bung Saipudin. Hayatuddin. Hayatuddin, sorry. Waalaikumsalam Pak. Iya. Baik, ini hari ini kita mengangkat informasi terkait dengan kebutuhan kita akan transparansi anggaran agar korupsi tak terulang kembali. Tapi sebelumnya saya mungkin agak lebih umum nih komentar gerak sendiri terkait dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi oleh KPK yang sudah berjalan lebih dari 6 hari hingga hari ini. Bung Hayatuddin, mungkin komentarnya terlebih dahulu. Iya. Terima kasih kepada Bang Dosi yang minta kami dari gerak untuk ini. Sebenarnya kalau dilihat dari proses anggaran dari mulai adanya Orsus di Aceh mulai 2008 hingga saat ini, sebenarnya kita belum melihat ada proses-proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, baik yang sekarang ataupun sebelumnya. Nah, makanya kemudian banyak persoalan-persoalan yang muncul di publik bahwa banyak anggaran-anggaran siluman yang kemudian masuk di RAPBA Aceh. Nah, kemudian juga kita melihat pada proses realisasi pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang kemudian banyak bermasalah tapi tidak pernah menjadi temuan bagi penegak hukum, dan kemudian ini juga tidak menjadi bahan evaluasi bagi DPR dan pemerintah Aceh sendiri. Nah, makanya kemudian publik wajar saja kalau hari ini melihat bahwa anggaran APBA yang dianggarkan untuk kesejahteraan rakyat Aceh ini belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Nah, untuk itu kita sebenarnya momentum seperti ini menjadi penting bagi pemerintah Aceh, kemudian bagi pemerintah kabupaten kota untuk bersama berkoordinasi dengan para pihak bagaimana sebenarnya pola-pola transparansi yang seharusnya bisa disajikan kepada publik. Toh anggaran yang diplotkan di setiap APBK maupun APBA itu untuk kepentingan rakyat. Nah, harusnya kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan itu juga, misalnya seperti proyek-proyek kecil itu juga harus ada pelang lama dan lainnya, sehingga kemudian masyarakat bisa mengawasi. Nah, banyak temuan-temuan yang terjadi di lapangan itu setiap ada kegiatan, bahkan pelang proyek pun tidak dipasangkan. Mungkin ada dipasang mungkin 1 atau 2 hari, tapi setelah itu tidak ada lagi, sehingga masyarakat begitu ada masalah tidak tahu apa-apa. Begitu. Baik, Bung Mukhari, silakan Bung. Iya, Bung Hayatuddin. Kita tahu bahwa sejumlah pejabat itu direkrut dengan sistem yang transparan ya, Bung Hayatuddin. Kemudian ada penandatanganan fakta integritas. Lalu mengapa ini enggak sepertinya enggak bermakna sama sekali ini dalam hal ini ya? Apakah yang dilakukan kemarin hanya berupa formalitas saja, Bung? Kalau saya melihat itu lebih ke formalitasnya saja. Sebenarnya yang mempengaruhi misalnya ketika misalnya para pejabat misalnya dalam hal ini bupati ataupun gubernur setelah menjanjikan ingin melakukan sesuatu yang terbaik, tapi karena dipengaruhi oleh orang-orang di lingkaran bupati atau di lingkaran gubernur ini, yang kemudian apa-apa yang kemudian beliau inginkan itu tidak tercapai. Nah, makanya kita sangat-sangat sayangkan kalau ada niat-niat baik misalnya dari petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat daerah yang kemudian dipatahkan oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang di lingkarannya gubernur atau bupati itu, yang kemudian hal-hal baik ini menjadi tidak baik yang akan beliau lakukan. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Nah, misalnya beliau misalnya di tingkat pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur, beliau selalu sampaikan Hanafi. Tapi kemudian di lingkarannya gubernur ataupun di lingkarannya bupati ini juga banyak permainan, kemudian banyak desakan-desakan yang kemudian bisa mempengaruhi apa yang beliau sampaikan sebelumnya. Iya, kami melihat di Aceh sepertinya sebelum ini ya, sebelum ditangkap oleh KPK, kayaknya paling berani mungkin di seluruh Indonesia yang melakukan praktek yang seperti ini, Bung Hayatuddin. Ya, kita lihat lelang belum dilakukan, kemudian duit sudah ditarik ya, begitu beraninya mereka. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama seperti kami pantau dari media, Bung Hayatuddin? Kalau hasil monitoring dan analisa kita, memang dugaan-dugaan praktek suap ini sebenarnya bukan sekarang aja terjadi. Ini mungkin karena Pak Irwandi, masa Pak Irwandi mungkin ini beliau kena. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari dulu, mungkin pasca tsunami sampai saat ini, proses itu terus berlanjut. Nah, dugaan suap itu sebenarnya kan paling banyak di pengadaan barang dan jasa, dan itu bukan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten kota itu hampir semua daerah seperti itu. Nah, kalau ditanya kemudian apakah fee itu ada, semua ada. Coba kalau kemudian pengusaha ataupun kontraktor, kalau kita tanya, ada enggak mereka memberikan fee ke dinas ataupun ke petinggi-petinggi pemerintahan ataupun ke elit-elit Aceh? Kalau misalnya kita tanya, mereka pasti ada. Tapi kalau misalnya mau diungkapkan, mereka enggak akan pernah mengungkapkan. Tapi hal ini dimanapun terjadi, bukan di Aceh saja, tapi hampir semua di daerah lain, provinsi lain juga seperti ini. Nah, kalau dari hasil investigasi yang saya lakukan daerah itu, ketika kita tanyakan sama kontraktor pelaksana di lapangan, bahkan bisa sampai 10% orang mengeluarkan uang dari nilai proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini terjadi. Cuman bagaimana kemudian kita ungkapkan itu agak sulit. Karena apa? Ini proses suap yang dilakukan. Tentunya harus dilakukan OTT oleh KPK. Nah, kalau misalnya kejaksaan atau kepolisian, mungkin agak sulit. Mungkin ada alat penyadapannya tidak ada. Banyak hal-hal yang kemudian menghambat di kejaksaan ataupun di kepolisian. Nah, makanya kemudian OTT yang dilakukan oleh KPK di Aceh beberapa waktu yang lalu ini menjadi pengalaman yang berharga mungkin bagi Aceh ke depan. Kita berharap seperti itu agar kemudian proses penganggaran, proses realisasi lapangan itu jauh lebih baik dari apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, Bung Hayatuddin, dengan ditangkapnya beberapa pejabat tinggi Aceh dan juga mulai diobrak-abrik beberapa dinas, apakah ke depan Anda yakin ini akan semangat korupsi di Aceh ini akan menurun? Karena selama ini orang yang melakukan tindakan praktek korupsi seperti enggak ada masalah, bangga malah kalau kita lihat dengan praktek yang seperti itu. Apakah Anda yakin ini akan bisa efektif ya dengan masuknya, sehingga uang masyarakat yang begitu besar yang mestinya dinikmati oleh masyarakat tidak sampai begitu, Bung Hayatuddin? Kalau ditanya yakin, saya 100% enggak yakin. Kalau ditanya yakin, yeah, saya 100% enggak yakin. Karena kenapa dugaan suap ini kadang-kadang kalau misalnya diketahui, alah ini mungkin dana saya, begitulah. Tapi kalau misalnya enggak diketahui, pasti proses ini sama aja. Karena frame-nya ketika misalnya kita sudah mendapatkan proyek, pasti kita akan hitung ini berapa akan habis untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Itu pasti ada. Cuman mungkin cara-cara bagaimana kemudian melakukan suap ini mungkin agak lebih hati-hati ketimbang dulu. Ditanya 100%, saya jamin enggak 100%. Tapi minimal kehati-hatian misalnya para pelaku suap ataupun sogok-menyogok ini pasti mereka agak hati-hati. Misalnya kemarin melakukan transfer ini enggak bisa lagi. Misalnya kemarin hanya berjumpa di warung kopi, mungkin ini bisa-bisa kalau misalnya kegiatan proyeknya di Banda Aceh, misalnya transaksinya biasanya dilakukan di Banda Aceh, mungkin ini bisa ke Pulau Aceh, bisa ke Sabang atau bisa ke Kumulaya. Jadi mungkin seperti lebih ini. Kreatif takutnya nanti. Ya, daerah kreatif lagi. Daerah yang tidak ada sinyal HP ya. Iya. Enggak bisa disadap, Bu. Jadi makin canggih proses penangkapan ataupun ditindak pelaku-pelaku korupsi ini, para pelaku korupsi juga semakin lama semakin canggih juga proses-proses yang akan dilakukan. Yeah. Jadi memang penjahat ini selangkah lebih maju dari penegak hukum gitu ya. Yeah. Dan pernah saya tanya sama kawan-kawan yang beliau sebagai kontraktor. Praktek ini memang ada, praktek ini memang ada. Misal saya, tapi nggak usah disebutkan di media atau apa. Saya bilang kan. Jadi proses yang saya lakukan misalnya ketemu di jalan, buka kaca langsung lempar. Allah. Jadi model-model seperti ini yang dilakukan. Ini kan makin lama makin canggih lagi pelaku korupsi ini. Nah, makanya kalau misalnya dijamin 100%, saya tidak jamin kalau 100%. Tapi minimal ketakutan bagi petinggi-petinggi di dinas, bagi petinggi di pemerintahan Aceh ataupun di daerah, saya pikir kehati-hatian pasti ada terkait dengan proses penganggaran ataupun permainan-permainan dugaan-dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, itu pasti ada. Baik, kita kembali ke transparansi anggaran. Nah, apa sih sebenarnya bagi masyarakat nih, pelajaran pendidikan bagi masyarakat, jika proyek tersebut dinilai tidak transparan, apa tanda-tandanya ya, Bung Hayatuddin? Kalau misalnya di tingkat gampung kan lebih mudah lagi untuk kita lihat. Ya, misalnya untuk buat jalan pasti ada pelang lama. Kalau di kampung misalnya terkait dengan anggaran dana desa, saya pikir lebih baik proses pengelolaannya, karena di situ ada pelang, kemudian dibuat langsung orang orang kampung itu sendiri, bukan orang luar. Kalaupun kemudian bagus dibuat, maka baguslah kampungnya. Tapi kalau misalnya jelek dibuat, maka orang kampung yang akan yang akan menyampaikan kepada orang yang kerja tersebut. Nah, kalau terkait dengan proses transparansi, saya pikir pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi seharusnya ada semacam website ataupun apa yang kemudian bisa dilihat oleh publik. Misalnya di Kabupaten A, di Kecamatan A, B, dan C, apa kegiatan dari pemerintah yang kemudian diplotkan di kecamatan tersebut, sehingga publik juga bisa melihat berapa yang diplotkan, kemudian siapa yang kerja, kemudian bisa langsung memantau di kampungnya itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya dilakukan, yang kemudian ini tidak dilakukan. Nah, makanya proyek pun ketika misalnya ada proyek di ujung sana yang kemudian tidak ada rumah, tidak ada masyarakat yang duduk di sana, tapi ada proyek di sana. Ini kan proyek-proyek yang kemudian diciptakan untuk kelompok ataupun pribadi. Misal, saya mohon maaf, ada aspirasi anggota DPR dulu, aspirasinya itu bukan di pemukiman penduduk, tapi di kebun-kebunnya. Itu aspirasi anggota DPR dulu. Jadi model-model seperti itu yang kemudian transparansinya tidak ada, jadi tidak bisa diakses oleh publik. Proyek-proyek yang dianggarkan itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Baik. Terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman aktivis termasuk Greg juga dari pengungkapan kasus dugaan korupsi oleh KPK di Aceh ini, Bung? Kalau kami dari Gerak berharap KPK dapat mengungkapkan semua pelaku-pelaku dugaan tindak pidana korupsi di Aceh. Misalnya terkait dengan OTT yang dilakukan, siapa-siapa kemudian pihak-pihak yang terlibat. Ini juga kita berharap kooperatif, karena proses hukum ini juga harus dilalui dengan proses yang adil, dan kemudian ini harus pencegahan-pencegahan yang beberapa orang kemarin itu juga harus kooperatif untuk memberikan keterangan ataupun proses hukum secara baik ke depan. Nah, kita juga berharap sebenarnya kepada KPK untuk tidak berhenti pada kasus-kasus itu saja, tapi banyak kasus lain yang kemudian di Aceh ini belum tertangani dengan baik. Salah satu misalnya yang kita laporkan dulu pada tahun 2017, okay, kasus 605 miliar yang menjadi perhatian publik di Aceh ini juga belum diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kita sangat berharap KPK dapat melakukan supervisi terkait dengan kasus itu. Dan kemudian kasus-kasus dugaan beasiswa misalnya di aspirasi anggota DPRA, yang kemudian ini juga perlu untuk dilakukan audit secara menyeluruh oleh KPK dan BPKP untuk melihat apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ini perlu juga diungkapkan oleh KPK. Ya. Dari total kasus yang sudah dilaporkan ada berapa seluruhnya? Kalau ke KPK 2015 terakhir kita update itu ada sekitar 7 kasus yang besar, 7 kasus yang kita laporkan. Untuk totalnya ada 27 kasus. Total ada 27 kasus, 7 yang besar. 2 di antaranya yang Anda sebutkan tadi, yaitu 650 miliar, kemudian juga dana beasiswa DPRA, gitu ya, Bung? Iya. Baik, Bung Haidudin, terima kasih, Bung, atas bincang-bincangnya. Sama-sama, Bang Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua Advokasi Gerak Aceh, Syedron Hayatuddin, baru saja kita ajak berbincang-bincang. Menarik ini, Bung, di penghujung nanti juga saya minta tanggapan ya terkait dengan ternyata banyak kasus-kasus lain yang sudah dilaporkan tapi belum ditindaklanjuti oleh KPK terutama. Kita akan kembali sesaat lagi, Syedron. Cakrawala Serambi FM akan kembali saat ini. 90,2 Serambi FM, Shadowloon di Cakrawala Serambi FM. Kita masih bicara terkait dengan butuh transparansi anggaran agar korupsi tak terulang lagi. Ini belajar dari peristiwa yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Tadi baru saja kita berbincang bersama Ketua Advokasi Gerak Aceh, Hayatuddin, Shadowloon. Banyak informasi juga yang kemudian disampaikan, termasuk juga transparansi mulai dari proyek-proyek tingkat desa nih. Paling tidak menjadi pengingat bagi kita. Tapi beliau juga tidak yakin pasca ini 100% korupsi tidak terjadi, suap menyuap tidak terjadi. Apalagi kasus suap nih, susah ternyata untuk mengungkap kasus tersebut jika tidak ditangkap tangan atau pada saat itu barang bukti lengkap seperti itu. Nah, agak sulit ternyata untuk membuktikan kasus suap ini. Banyak kasus suap menurut dia yang sudah dilakukan, tapi pengungkapannya agak sulit dan tidak mungkin dilakukan. Tapi kemudian ada banyak kasus korupsi juga, dugaan kasus korupsi, mohon maaf, dugaan kasus korupsi yang sudah dilaporkan oleh Gerak. Ada 27 dugaan kasus, 7 diantaranya adalah kasus-kasus besar, termasuk 650 miliar dan kemudian juga beasiswa DPRA. Ini bagaimana kemudian komentar Anda, Bung Bukhari? Iya, saya termasuk orang yang percaya juga bahwa ini tidak akan berubah. Kita bisa melihat pengalaman di Sumatera Utara itu, gubernurnya selalu ditangkap oleh KPK, dari Samsul Bahri, kemudian yang terakhir ini yang dari PKS juga ditangkap KPK. Artinya kan tidak berubah. Kemudian gubernurnya, wali kota, sudah 3 orang juga kena, mulai Arif Padilah dulu kena lagi. Jadi tidak akan mengubah apa namanya, mungkin ada rasa ketakutan beberapa saat, kemudian mereka balik lagi ke yang semula. Nah, kembali ini ke Aceh, beberapa kasus yang seperti disampaikan ya, kita berharap juga ini juga akan bisa, KPK juga bisa masuk ya. Karena kita tahu bahwa 650 miliar itu menjadi pembicaraan publik dari hari ke hari, juga dana aspirasi dari DPRA juga menjadi pembicaraan publik. Kita ingin tahu apakah memang ada dugaan korupsi di sana, ada apa tidak. Kalau memang tidak ya berarti bersih, sampaikan ke masyarakat, sampaikan, tidak ada gitu ya. Kalau memang itu enggak dapat ya berarti ya masyarakat pun tidak perlu menaruh curiga terus menerus terhadap ini. Nah, karenanya kita ingin apa namanya, KPK lebih lama lagi di Aceh ya, gitu kira-kira begitu ya. Kita kangen dengan mereka supaya ada di Banda Aceh ini, sehingga apa namanya, pelayanan publik pun bisa lebih bagus. Iya, orang banyak senyum ya, Bung. Banyak senyum, kemudian pengusaha-pengusaha yang profesional bisa bekerja. Iya, betul. Dia sudah memilih apa namanya, profesi sebagai pengusaha tapi tidak bisa bergerak. Ini kan sayang juga. Iya, betul. Karena adanya banyak sekali persoalan yang mereka hadapi di lapangan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Nah, karenanya sekali lagi kita ingin apa namanya, itu bisa dibuka seluas-luasnya sehingga masyarakat tahu, Bung Desi. Baik, sinergi antara pemerintah dan kemudian juga media menurut Anda agar kemudian transparansi ini bisa maksimal apa namanya, dilaksanakan nantinya untuk pelayanan publik. Bagaimana kemudian, Bung? Iya, artinya jangan hanya diucapkan ya. Misalkan seperti kita ungkap di permulaan tadi, fakta integritas yang sudah diteken maunya dilaksanakan. Ini akan transparan, akan diumumkan di media, misalnya apa namanya, lelang. Ya diumumkan, tapi di belakang main terus. Nah, ini karena artinya ada tidak sama antara ucapan dengan perbuatan. Nah, akhirnya ya begini. Nah, kalau mereka misalkan sama antara ucapan dengan perbuatannya, saya kira nggak akan ditangkap. Nah, artinya oke lah, mungkin dengan apa namanya, dengan masyarakat awam bisa lolos, tapi dengan ini, dengan orang-orang yang profesional seperti KPK, ya akhirnya kena getah kan ya. Kita berharap maunya tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini di Aceh, meskipun kita tidak yakin seperti itu kan tadi. Baik, terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Dan bicara terkait dengan butuh transparansi anggaran agar korupsi tak terulang lagi, Sheron juga tadi bersama Ketua Advokasi Gerak Aceh, Bung Hayatuddin. Kita masih terus memperbaharui atau merunning news informasi-informasi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, Sheron, pengumpulan bukti-bukti pasca tertangkap tangan dan kemudian menjadi tersangkanya Gubernur Aceh dan juga Gubernur Aceh nonaktif dan kemudian juga Bupati Bandar Meriah. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.